الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kita masih melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifat Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Albani rahimahullah tentang wajibnya tuma'ninah pada saat ruku'. Kata beliau rahimahullah, wa kana yusalli falamaha bimuakhari aynihi ila rajulin. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat, lalu beliau memperhatikan dengan matanya kepada seorang lelaki, la yuqimu sulbahu fi ruku'i wassujudi, yang dia tidak menegakkan punggungnya. Maksudnya dia tidak meratakannya. Dan yang dimaksud la yuqimu di sini adalah tuma'ninah. Dia tidak memberi hak punggungnya pada saat dia melakukan ruku', demikian pula ketika dia sujud. Yani seakan-akan ketika dia ruku', dia tidak melakukan tuma'ninah, langsung menuju ke i'tidal tanpa ada tuma'ninah. Demikian pula ketika dia sujud, belum dia tuma'ninah, pada saat sujud dia langsung bangkit dari sujud. Dan itu diperhatikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamman sarafa qala, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, maka beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqimu sulbahu fir ruku'i wassujud. Sesungguhnya tidak ada salat. Ini penafian. An-nafiyatu lil jins. Yang menunjukkan bahwa tuma'ninah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Tidak ada salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang yang tidak menegakkan punggungnya. Bagi seorang yang tidak melakukan tuma'ninah pada saat ruku, demikian pula pada saat sujud. Wa qala fi haditsin akhar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadis yang lain, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fi ruku'i wassujud. Tidaklah sah salat seseorang hingga dia menegakkan punggungnya pada saat dia melakukan ruku', demikian pula pada saat dia sujud. Maka ini merupakan kewajiban di antara kewajiban-kewajiban salat, bahkan rukun. Oleh karena itu At-Tirmidzi rahimahullah At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wal amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilm min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum. Dan mengamalkan hal ini, yaitu tuma'ninah pada saat ruku', pada saat sujud, ini diamalkan oleh para ulama dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah mereka. Yarawna an yuqima ar-rajulu sulbahu fi ar-ruku'i was-sujud. Di mana mereka berpandangan seseorang harus menegakkan punggungnya pada saat ruku' dan sujud. Dan berkata al-Imam Syafi'i, al-Imam Ahmad dan al-Imam Ishaq, "Man lam yuqim sulbahu fi ar-ruku'i was-sujudi fa salatuhu fasidatun li hadzal hadits." Barang siapa yang tidak menegakkan punggungnya, barang siapa yang tidak melakukan tuma'nina pada saat ruku' dan sujud, maka salatnya batal. Salatnya rusak berdasarkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan la tujzi, la tasih. Tidak sah, tidak ada salat bagi seorang yang tidak melakukan tuma'ninah pada saat ruku' dan demikian pula sujud. Kemudian berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, adhkarul ruku', zikir-zikir yang dibaca pada saat ruku'. Wa kana yaqulu fi hadzal rukni anwa'an min al-adhkar wal ad'iyah, taratan bihadha wa taratan bihadha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat rukun ini beliau mengucapkan berbagai macam jenis dari zikir-zikir dan doa pada saat rukun. Terkadang beliau mengucapkan yang ini dan terkadang beliau mengucapkan yang lainnya. Bermacam-macam zikir-zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari zikir-zikir ruku'. Di sini disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, apakah dianjurkan atau diperbolehkan menggabungkan dua jenis zikir atau lebih dalam satu ruku', ataukah diharuskan dalam satu ruku' maka satu jenis zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Aslu Sifatis Salah, beliau mengatakan ada kemungkinan kedua-duanya diperbolehkan. Sebab hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan bahwa harus mengucapkan satu zikir tertentu. Tidak menunjukkan hal tersebut. Sehingga ada kemungkinan beliau mungkin saja mengumpulkan dua macam zikir dalam satu ruku'. Mungkin juga beliau mencukupkan dengan satu jenis zikir dalam satu ruku'. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam Zadul Ma'ad, kata beliau, wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim wa taratan yaqulu ma'a dhalik aw muqtasiran alayh subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan pada saat ruku' subhana rabbiyal azim. Terkadang kata beliau, beliau mencukupkan jenis zikir ini saja, subhana rabbiyal azim. Dan terkadang pula beliau menggabungkan dengan zikir yang lain, yaitu zikir subhanakallahumma subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memahami dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa terkadang Rasulullah hanya menyebutkan satu jenis zikir pada saat ruku, terkadang beliau menggabungkan dengan zikir yang lain. Dua jenis zikir. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah. Al-Hafiz An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau mengatakan wal afdal ay yajma'a baina hadhihi al-adhkari kulliha in tamakkana. Yang afdal seseorang mengumpulkan zikir-zikir ruku ini seluruhnya. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, subbuhun quddusun rabbul malaikati wal ruh. Kadang yang lain lagi dikumpulkan jadi satu dalam satu ruku. Kata An-Nawawi rahimahullah, ini yang afdal apabila memungkinkan. Wa kadza yanbaghi an yaf'ala fi adhkar jami'il abwab. Dan demikian pula yang sepantasnya seseorang melakukan hal itu pada zikir-zikir di seluruh bab-bab yang lainnya. Namun sebagian para ulama mengatakan bahwa yang sunnah dalam satu zikir, dalam satu ruku satu zikir. Kalau seorang hendak membaca subhana rabbiyal azim, yaitu saja yang dia baca, itu yang dia ulang-ulangi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu saja yang dia baca. Di ruku yang lain dia membaca zikir yang lain, silakan, tapi satu jenis saja. Ya, misalnya dia ingin membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka itu saja yang dia baca pada saat ruku, jangan membaca zikir yang lain. Karena ini yang zahir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Siddiq Hasan Khan rahimahullahu taala dalam Nuzul Al-Abrar. Beliau mengatakan waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahidin bal yaqulu hadha marrah wa hadha marrah wal ittiba'u khairun min al-ibtida'. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengumpulkan zikir-zikir itu pada satu rukun, pada satu perbuatan, namun terkadang beliau mengucapkan ini, terkadang beliau mengucapkan yang lain. Dan mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik daripada melakukan bid'ah. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terjadi khilaf. Meskipun yang nampak wallahu ta'ala a'lam, setiap zikir diucapkan pada satu rukun secara tersendiri. Kalau dia hendak membaca subhanakallahumma rabbana bihamdik, itu saja yang dia baca pada saat ruku. Pada ruku yang lain dia membaca zikir yang lain, silakan, tanpa dia menggabungkan antara seluruh dari zikir-zikir tersebut dalam satu tempat. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Di antara zikir rukuk yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tiga kali. Demikian yang disebutkan dalam beberapa riwayat, disebutkannya subhana rabbiyal azim tiga kali. Dan Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa riwayat tentang hal ini, yang masing-masing pada riwayat tersebut terdapat kelemahan, dan yang zahir beliau menguatkan karena saling menguatkan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Subhana rabbiyal azim sebanyak tiga kali. Dalam riwayat yang lain, subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Sebagaimana akan beliau sebutkan. Wa kana ahyanan yukarriruha aktsara min dzalik. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangi zikir tersebut lebih dari 3 kali. Jadi ini menunjukkan bolehnya seseorang menyebutkan zikir ini tidak terbatas pada 3 kali saja. Subhana rabbiyal azim, ana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, selesai. Tidak. Boleh dia menambah. Dia menambah terus hingga 10 kali, tergantung dia ingin memperlama rukun ruku' atau tidak. Nanti akan disebutkan bahwa terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama ruku'nya. Lamanya ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sama seperti berdirinya. Ini terkadang menunjukkan bahwa beliau mengulang-ulangi zikir tersebut. Wa balagha marratan fi takrariha fi salatil lail. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan dalam mengulang-ulangi zikir tersebut pada salatul lail. Hatta kana ruku'uhu qariban min qiyamih, sehingga rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lama berdirinya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail ma'ruf beliau lama berdiri, rukuknya beliau seperti lamanya berdiri beliau. Subhanallah. Wa kana yaqra'u fihi thalatha suwarin min at-tiwal. Dan bahkan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surah-surah yang panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Jadi kalau seorang baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran dalam satu kali berdiri, kira-kira berapa lama ini? 1 jam, 2 jam. Lalu rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lamanya berdiri beliau. Betapa lamanya rukuk Nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan bahwa beliau terus mengulang-ulang. Yatakhallaluha du'aun wa istighfar, itu pun beliau membaca 3 surah ini beliau membaca dengan tartil. Tidak terburu-buru. Bahkan di sela-sela dengan doa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kama sabaqa fi salatil lail, sebagaimana yang telah kita sebutkan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Subhanallah. Di antara zikir ruku' yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ada tambahan wa bihamdih. Nah. Pada lafaz yang lain beliau membaca subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Subbuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subbuh dari subhana, ya, maka subbuh huwa alladhi yunazzahu an kulli shay, yang disucikan dari segala sesuatu. Maha suci Allah, subbuhun quddusun. Ada yang mengatakan quddus yakni al-mubarak, yang maha berkah. Sebagian menyebutkan quddusun ay at-tahir, yang maha suci. Keduanya adalah nama dari nama Allah atau dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla yusabbah wa yuqaddas, Allah disucikan, dan Allah Azza wa Jal dimuliakan, diagungkan. Rabbul malaikat wal ruh, Allah Azza wa Jal Rabb, Rabbnya para malaikat, Rabbnya ruh. Yang dimaksud ruh di sini adalah Jibril alaihissalam. Di antara zikir ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfir li. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ucapan ini ketika beliau ruku' dan ketika beliau sujud, beliau mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Beliau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setelah turunnya firman Allah dalam surah An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaba." Ini surah ini yang menunjukkan semakin dekatnya ajal Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang Allah berikan dengan ditaklukkannya Makkah, sehingga Makkah menjadi negeri kaum muslimin, lalu berbondong-bondongnya manusia masuk ke dalam Islam, menyatakan keislaman mereka. Maka itu adalah merupakan kenikmatan yang belum dirasakan sebelumnya. Maka Allah perintahkan kepada Rasulnya, fasabbih, maka bertasbihlah engkau, sucikan Allah subhanahu wa ta'ala dan pujilah Allah. Fasabbih bihamdi rabbik wastaghfirhu, dan beristighfarlah. Sesungguhnya Allah itu tawwab. Setelah turunnya surah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengucapkan pada saat ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Subhana tasbih fasabbih, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, wa bihamdika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu allahumma ighfirli. Jadi beliau mengamalkan kandungan yang terdapat dalam surah An-Nasr ini di akhir-akhir hayat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada zikir yang lain beliau mengucapkan, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa fi riwayatin wa idami wa asabi wa asbi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya Allah, hanya untukmu lah aku ruku, kepadamu lah aku beriman, hanya untukmu aku berserah diri. Engkau adalah Rabbku, tunduk kepadamu pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulang belulangku, tulang-tulangku, urat sarafku, dan apa yang menjadi tempat aku berpijak. Ya, lillahi rabbil alamin, seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yani apa saja yang mastaqalla bi qadami, apa saja yang dipikul oleh kedua kakiku ini, maksudnya seluruh tubuhku, seluruh tubuhku tunduk hanya kepada Allah rabbil alamin. Zikir yang lain, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alayka tawakkaltu anta rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa azmi wa asbi lillahi rabbil alamin. Mirip seperti riwayat sebelumnya. Zikir yang lain, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Ini termasuk zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Hadza qalahu fi salatil lail. Ini biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mengerjakan salatul lail. Subhana, maha suci Allah, dzil jabarut, yang memiliki al jabarut, al jabr, al qahar, kekuasaan, al malakut, al mulk, kerajaan, wal kibriya'i wal 'azamah, kesombongan dan keagungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ini macam-macam zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang memungkinkan untuk menghafalnya, maka dia boleh menggonta-ganti zikir-zikir tersebut setiap kali dia ruku. Pada saat satu ruku dia membaca zikir Subhana Rabbiyal Azim, pada ruku yang lain dia membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli, di ruku yang lain dia membaca yang lain, maka dia mengamalkan seluruh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.